dan rasa ini. Meski telah lama kita terpisah, kini ku tahu kau telah bersamanya. Sungguh ku bahagia mendengarnya. Mungkin saja aku takkan pernah berarti. Beri yang ku rasa, sanggup aku reda. Meski ku tak rela bila kau tak denganku. I'm not afraid to die.